Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh yaqulu allahu jalla wa ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita pada kajian yang lalu. Kita membaca bab tentang sombong dan mengumpulkan harta dengan cara yang tidak halal serta tidak mengeluarkan harta tersebut yang seharusnya dikeluarkan. Lalu al-Imam Asy-Syaikh Muqbil membawakan hadis tentang sifat-sifat penduduk neraka. Ada 3 sifat yang disebutkan dalam hadis itu. Yang pertama apa? Orang yang kasar, kaku. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, yang menumpuk harta. Yang terakhir, orang yang kikir, bakhil. Iya. Sebaliknya, penduduk surga itu mereka adalah orang-orang yang lemah. Ya, dalam hadis yang lain kebanyakan penduduk surga itu dari kalangan orang-orang miskin. Iya. Dan kita sudah sebutkan kenapa kebanyakan ahlu surga itu orang-orang yang lemah. Dan kenapa kebanyakan orang-orang yang sombong itu orang-orang yang durhaka itu dari kalangan orang-orang yang kaya. Orang-orang yang menjadi pemuka kaum. Karena kata para ulama, orang-orang yang lemah itu kebanyakan mereka memiliki sikap tawadhu, rendah diri. Berbeda dengan orang-orang yang kaya. Orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah-tengah kaumnya. Iya, kebanyakan mereka memiliki sifat sombong. Oleh karena itu, kalau kita membuka Al-Quran, dan membaca kisah-kisah para nabi, kita akan dapati bahwa orang-orang yang mengikuti para nabi itu kebanyakan dari orang-orang yang lemah. Iya. Bahkan orang-orang yang ingkar kepada nabi, mengejek, mencela, ya, dikarenakan yang mengikutinya itu hanya orang-orang lemah. Sebagaimana Allah kisahkan salah satunya dalam surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi, ma naraka illa basharan mithlana, wa ma naraka tab'aka illa aradiruna badiyar ra'yi." Berkata orang-orang yang kaya dan terhormat di tengah-tengah kaumnya, kaum Nabi Nuh, "Wahai Nabi Nuh, tidaklah kami melihat kamu itu hanya manusia biasa, dan yang mengikuti kamu hanya orang-orang aradil, aradil orang-orang yang lemah, rendah. Bagaimana kami akan mengikuti kamu? Sedangkan pengikut kamu kebanyakan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin." Iya. Badiyar ra'yi, mereka itu enggak bisa berpikir. Nah, itu celaan orang-orang kaya, orang-orang terhormat di tengah-tengah kaumnya kepada Nabi Nuh. Iya. Dan juga kalau kita membaca ayat-ayat yang lain, pasti Allah ketika mengkisahkan orang-orang kafir yang mengingkari para rasul dengan kata faqala al-mala'u alladziina kafaru, berkata orang-orang yang terhormat. Mala itu adalah orang-orang yang terhormat, pemuka kaum. Iya. Kebanyakan mereka adalah sombong, tidak mau menerima kebenaran. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita lewat nabinya bahwa kebanyakan penduduk surga itu adalah du'afa wal masakin, karena tadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, mereka itu lebih bisa menerima al-haq. Walaupun di tengah-tengah manusia mereka itu lemah atau rendah, tetapi di sisi Allah mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Dan sudah menjadi sunnatullah. Sebagaimana tadi kita tahu bahwa pengikut para nabi itu adalah dari kalangan orang-orang yang lemah, begitu pula orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah yang bisa mengikuti ajarannya, yang menerima ajarannya, melainkan seperti yang telah kita sebutkan. Orang-orang yang mutawadhi, orang-orang yang rendah diri, orang-orang yang tidak pernah menginginkan ketinggian, kesombongan di muka bumi. Itu sudah menjadi sunnatullah. Walaupun ada sebagian dari kalangan pengikut Nabi Muhammad seorang pemimpin, namun kebanyakan adalah mereka ingkar dan tidak mau ikut mengikuti kebenaran. Demikian. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 3296. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika itu Abdullah bin Amr menangis dan ditanya oleh seseorang, "Ma yubkika ya Aba Abdurrahman?" Apa yang menyebabkan Anda menangis, wahai Abu Abdurrahman? Qala hadha, yakni Abdullah bin Amr. Afwan, ini yang menangis Abdullah bin Umar. Ya, ditanya oleh seseorang, kenapa engkau menangis? Abdullah bin Umar menjawab, yang membuat aku menangis adalah Abdullah bin Amr. Za'ama annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sudah mengaku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin, akabbahu Allahu ala wajhihi finnar." Barang siapa yang ada pada hatinya seberat biji gandum kesombongan, maka Allah akan sungkurkan wajahnya ke dalam neraka. Barang siapa yang ada dalam hatinya seberat biji gandum dari kesombongan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sungkurkan wajahnya ke dalam neraka. Nah, hadis ini diantara hadis yang mengancam tentang kesombongan dan hadis yang menunjukkan bahwa sifat sombong itu adalah dosa besar. Iya. Siapapun di kalangan manusia yang memiliki kesombongan, maka dia akan terancam dengan neraka. Iya, akan terancam dengan neraka. Jika kesombongannya itu menyebabkan dia menolak seluruh kebenaran, maka dia akan kekal di dalam neraka. Seperti kondisinya, ya, orang-orang kafir. Iya. Walaupun orang kafir sebagian mereka, ya, tidak meremehkan manusia, lembut dengan orang lain, ramah, santun, ya, tapi dia kafir menolak Islam, maka dia tetap dikatakan orang yang sombong. Jika seseorang yang kesombongannya ini menolak sebagian kebenaran dan menerima sebagian yang lain, seperti ada di tengah-tengah kaum muslimin, ya, ada di tengah-tengah kaum muslimin yang mungkin memiliki sedikit kesombongan, maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, jika menghendaki dia diampuni, akan diampuni. Namun jika Allah tidak berkehendak untuk mengampuni dia, maka dia akan dijerumuskan ke dalam neraka sesuai dengan ancaman hadis ini, dan dibersihkan dosanya, kemudian Allah angkat dan dimasukkan ke dalam surga. Demikian rincian yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga seorang muslim hendaknya menjauhi sifat kibr, sikap sombong. Ini adalah salah satu penyakit hati. Salah satu penyakit hati. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa aslul dzunub, aslul khotaya, ya, itu ada tiga. Induk dari kesalahan itu ada tiga, kata beliau dalam kitabnya Al-Fawaid. Yang pertama, al-kibru, kibr, sikap sombong. Ini awal kesalahan yang dilakukan oleh hamba Allah, oleh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melakukannya? Siapa yang tahu? Siapa yang melakukannya pertama kali? Iblis la'natullah alaih. Ya, ketika Allah diperintahkan Iblis untuk sujud, ya, sujud kepada Adam, dia enggak mau, menolak perintah Allah. Iya. Demikian. Tidak mau dan malah mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Ah, ini. Ini namanya ujub. Iya kan? Sudah kita sebutkan kemarin bahwa sifat kibr itu muncul dari sikap ujub. Iya. bangga diri. Muncullah sifat kibr. Saya lebih baik dari dia, ya Allah, bagaimana saya sujud kepada dia, kepada Adam alaihissalam. Saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Iya. Ini yang pertama, sehingga iblis dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tamak. Sikap tamak. Iya. Iya, satu kesalahan yang pertama dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Satu kesalahan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berikan semua kenikmatan yang ada di surga. Kenikmatan yang sempurna. Allah hanya melarang satu saja. Agar tidak mendekati satu pohon. Iya. Tapi karena bisikan dari iblis. Ya. Akhirnya Adam memakan buah dari pohon tersebut. Iya, merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan, yang sudah banyak tapi masih kurang, sehingga melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Akhirnya Adam alaihi salam diturunkan, iya, ke dunia ini. Laula Adam. Ya, kalau seandainya Adam tidak memakan buah itu, mungkin keturunannya masih berada di dalam surga. Namun Adam alaihissalam dan istrinya bertobat kepada Allah dan Allah pun menerima taubatnya. Ini yang kedua, sikap tamak, tidak merasa cukup dan qanaah dengan apa yang Allah berikan, sehingga ia dengan tamaknya melanggar, ya, menabrak apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Tamak terhadap dunia, terhadap ya harta. Yang ketiga adalah hasad. Hasad. Ya. Yang mana dengan hasad ini, ya, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, seseorang jatuh kepada zalim. Ini dilakukan pertama kali oleh anak Adam. Allah kisahkan dalam Al-Quran. Nah, dalam surat Al-Ma'idah. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Iya. Ketika dua anak Adam mempersembahkan persembahan kepada Allah, lalu yang satu diterima, yang satu tidak. Iya. Maka karena yang tidak diterima ini, ya, memiliki sifat hasad, sehingga ia tega membunuh saudaranya. Iya, ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim sebagai aslul khotoya, induk dari kesalahan-kesalahan. Setelah itu kesalahan-kesalahan muncul. Membunuh, mendzalimi, mencuri, khianat, tamak, iya, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu dosa yang besar di antara dosa-dosa yang ada, sikap kibr. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis terakhir, hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan masih oleh Al-Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. Barang siapa merasa besar dirinya Barang siapa yang merasa besar dirinya, ini sifat apa namanya? Ujub. Bangga diri. Merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia dari saudaranya. Aw ikhtala fi misyatihi, atau ia bersikap sombong ketika berjalan. Laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Allah, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Ya, barang siapa yang memiliki sikap bangga diri dan bersikap sombong, maka dua orang ini akan menghadap Allah dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala murka. Dan ini adalah dalil, di antara dalil pula yang menunjukkan tadi ancaman kepada sikap ujub, bangga diri, dan sikap sombong. Sekali lagi kita ingatkan, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim ya tidak boleh memiliki pada dirinya sikap ujub, bangga diri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala banyak dalam Al-Quran melarang kita untuk kita memiliki sikap sombong, bangga diri. Inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang membakang diri dan orang yang sombong. Inna allaha la yuhibbul farihin. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan Allah tidak suka dengan orang-orang yang farihin, orang-orang yang sombong. Nah, inna Allah dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan inna Allah la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang mustakbir, sombong. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang kita miliki ini adalah pemberian Allah. Yang berhak memiliki sikap sombong hanyalah Allah saja. Ya, Allah mensifati dirinya dengan al-mutakabbir. Allah lah yang sombong. Dan Allah berhak untuk sombong. Karena semua yang ada ini adalah milik Allah. Sedangkan manusia, ya, apa yang ia miliki, itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita, ya, membanggakan harta yang kita miliki. Tidak boleh kita membanggakan ilmu kita yang kita miliki. Tidak boleh kita membanggakan ketamanan kita yang kita miliki. Karena dia lebih tampan dibanding orang lain. Karena dia lebih kaya dibanding orang lain. Karena dia lebih berilmu dibanding orang lain. Tidak boleh. Ya, seseorang harus berupaya sekeras mungkin agar sifat sombong dan membanggakan diri itu hilang dari dirinya. Dan dia harus senantiasa ingat bahwa hartanya yang ia miliki, yang Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan dari orang lain, itu hanya titipan. Ya, amanat dari Allah. Bukan semata-mata milik dia dan hasil, ya, kekuatan dia. Apakah dia mampu ketika Allah cabut harta itu dengan timpakan kepada dia musibah? Apakah dia mampu? Apakah dia mampu ketika dia membanggakan kepintarannya, ketika Allah cabut kepintarannya? Apakah dia bisa mengembalikannya? Iya, tidak bisa. Semua itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim hendaknya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin ia tambah hartanya, maka semakin ia dekat dengan fuqara wal masakin. Semakin tawadhu, semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin seseorang tinggi ilmunya, maka dia semakin tawadhu, rendah diri, semakin khasyah, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian alamatul khair, ciri kebaikan yang ada pada diri seorang hamba. Wallahu ta'ala alam nuswab. Itu sedikit ya penjelasan yang berkenaan dengan ya sombong. Kita masuk ke bab berikutnya. Berkata Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq wa akhdhu malil muslim bighairi haq. Bab membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya dan mengambil harta seorang muslim tanpa haknya. Mengambil harta seorang muslim tanpa haknya. Berarti di sini ada dua pembahasan. Dua dosa besar. Yang pertama adalah membunuh jiwa. Atau kita katakan membunuh. Membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Ini yang pertama. Ya, termasuk dosa besar. Yang kedua adalah mengambil harta seorang muslim. Mengambil, memakan harta seorang muslim tanpa al-haq. Ya. Kita baca hadis yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Nubayt bin Syariq. Nubayt bin Syariq qala, ia berkata, inni laradifu abi fi hajjatil wada'. Aku membonceng ke bapakku di haji wada. Ittakallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Faqumtu ala ujazir rahilah. Maka aku berdiri di tempat tempat untuk yang dipakai duduk di atas kendaraan hewan. Fawadatu yadi ala atiqi abi. Aku meletakkan tanganku di atas pundak bapakku. Fasami'tuhu yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayu yaumin ahramu. Hari apa yang paling haram, paling suci? Qalu, maka para sahabat menjawab, hadzal yaum, hari ini. Nah, fa ayyu baladin ahramu, kata Nabi, negeri apa yang paling suci, paling haram? Qalu hadzal balad, negeri ini, yaitu negeri Makkah, ketika di Makkah. Dan Nabi ketika itu berada di Arafah, hari Arafah. Qala, Nabi bertanya kembali, fa ayyu syahrin ahram? Bulan apa yang paling suci? Qalu hadha syahr, bulan ini, bulan Dzulhijjah. Qala, Nabi mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian itu haram atas kalian. Haram diambil, harta seorang muslim haram diambil. Dimakan, haram. Tanpa haknya. Dima, darah seorang muslim haram ditumpahkan. Ya. Kahurmati yaumikum hada. Haramnya itu seperti haramnya hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti haramnya bulan ini, fi syahrikum hadza, fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Hal balagtu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, apakah aku sudah menyampaikan? Qalu na'am, para sahabat menjawab na'am. Qala Nabi mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ini dalil pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil akan ya haramnya mengambil ya harta seorang muslim dan menumpahkan darah seorang muslim, dan itu termasuk dosa besar. Ya, kita bahas yang pertama, yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ya, dengan dalil ini ya menunjukkan bahwa haram hukumnya membunuh jiwa seorang muslim. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran melarang kita agar kita tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Salah satunya Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq." Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Begitu pula dengan redaksi yang sama, hampir mirip, dalam surat Al-Isra ayat 23, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq." Naam. Dua ayat ini di antara dalil yang menguatkan tadi hadis Nabi. Iya. Bahwa membunuh jiwa itu hukumnya dosa besar. Iya. Lalu jiwa mana yang Allah haramkan untuk dibunuh? Jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh itu ada tiga. Iya. Atau kita ringkas, ada dua. Yang pertama adalah darah seorang muslim. Iya. Muslim dan muslimah. Selama dia muslim, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Barang siapa yang menumpahkan darah seorang muslim dengan sengaja, maka dia telah terjatuh kepada dosa yang sangat-sangat besar. Iya. Demikian. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dalam sebuah ayatnya. Dalam surat An-Nisa. Ayat 93. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin ya, dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, di dalam neraka. Bayangkan. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban alima, 'adzaban 'azima. Bukan hanya diancam dengan jahanam, Allah laknat dia, ya, Allah murkai dia, dan Allah akan azab dia dengan azab yang sangat pedih. Bayangkan ancamannya. Begitu besarnya dosa membunuh jiwa seorang muslim. Bagaimana tidak? Ya. Darah seorang muslim itu lebih mulia dari Ka'bah. Darah seorang muslim itu lebih mulia dari dunia dan seisinya. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "La zawalud dunya ahwanu 'inda Allah ta'ala min qatli rajulin muslim." Hilangnya dunia ini, rusaknya dunia ini lebih ringan bagi Allah dibanding membunuh jiwa seorang muslim. Jika seorang melakukan kerusakan di muka bumi ini, seluruh muka bumi ini dia rusak, itu lebih ringan dibanding seseorang membunuh satu orang muslim saja. Iya, bayangkan. Dan orang yang, ya, kelompok yang dikenal, ya, mudah membunuh jiwa seorang muslim adalah Khawarij. Sebagaimana kita ketahui, sangat mudah mereka membunuh. Iya, karena mereka meyakini bahwa orang yang melakukan dosa besar itu kafir, sehingga mereka tak segan-segan membunuh. Padahal mereka masih salat. Ya. Mereka masih muslim. Sungguh ya. Apa yang mereka akan mereka perbuat itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ini. Jangan sampai seorang muslim membunuh ya saudaranya semuslim dengan sengaja. La yazalu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang muslim itu akan tetap ya dalam kondisi baik keislamannya selama dia belum pernah membunuh ya darah yang diharamkan. Tapi kalau dia sudah membunuh, sungguh dia berada dalam ya dosa yang sangat-sangat besar. Nah, ini yang pertama ya, yaitu membunuh seorang muslim. Iya. Kemudian di antara jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh adalah kafir ya. Selain kafir harbi, yaitu kafir mu'ahad, kafir musta'man, dan kafir dhimmi. Ini termasuk jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Para turis yang masuk negara Islam mendapatkan jaminan keamanan. Iya. Orang kafir yang hidup di negara muslim dan sudah dijamin keamanannya, dilindungi. Iya, kafir dhimmi. Dan juga kafir mu'ahad. Seorang kafir yang sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin. Tidak akan saling serang dan membunuh. Ini tiga jenis kafir ini tidak boleh dibunuh. Iya. Kenapa tidak boleh dibunuh? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Iya. Tadi. Kafir yang sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin. Iya. Tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Padahal bau surga itu sudah tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Dalam riwayat 70 tahun. Orang yang membunuh kafir. Ya. Kafir mu'ahad. Dalam riwayat yang lain kafir dhimmi. Tidak boleh. Ya. Yang terjadi sekarang. Orang-orang khawarij. Sebaliknya. Ada orang kafir. Ya. Dibunuh. Ya. Turis. Dibunuh. Dubes-dubes kedutaan di negara-negara muslim dibunuh, dibom. Taib. Mereka bukan kafir harbi. Tapi kafir yang dilindungi darahnya. Wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Masuk kepada ya, jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh. Nah, ini ya dua macam jiwa yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah haramkan untuk dibunuh. Yang pertama adalah darah seorang muslim. Yang kedua apa? Kafir. Kafir selain kafir harbi. Iya. Selain kafir harbi, yaitu kafir zimmi, musta'man dan mu'ahad. Ya, itu saja mungkin karena waktu sudah isya. Untuk pembahasan ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.